Saya pernah nazar nak puasa sunat setiap jemaah. Masalahnya saya rasa terlanjur, silap lah. Boleh tarik balik tak? Jawabnya, hendaklah membayar denda. Nak tarik balik tu bayar denda. Iaitu puasa 3 hari. Darah nak puasa. Beri makan 10 orang miskin. Buku nasi buku sudah memadai dengan tepeng segajuk atau air segajuk. Nih, 10 orang. Niat, inilah kafarah. Denda nazar aku. Maka hilanglah nazar dia. Soalan.